Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kashfu Asyubhat, yaitu qatalahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah wadzabhu kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha lillah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin, dan tujuan Rasul memerangi orang-orang musyrikin tersebut adalah mengupayakan agar supaya doa seluruhnya adalah menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan adzabh penyembelihan juga menjadi milik Allah. An-nadhr juga demikian, al-istighatsah juga demikian. Bahkan wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Seluruh dari jenis-jenis ibadah dengan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai wasilah agar semua ibadah itu seluruhnya adalah menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka seluruhnya, orang-orang musyrikin. Rasul diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi orang-orang tersebut, agar supaya ad-din, agar liyakuna, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, agar supaya tidak muncul lagi fitnah. Fitnah di sini adalah asyirik, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar supaya agama itu seluruhnya menjadi milik Allah azza wa jalla dengan ikhlas, dengan mereka menyerahkan semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan Rasul berjihad melawan orang-orang musyrikin tersebut. Atau dengan kata lain, jihad yang padanya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar supaya mendakwahkan tauhid al-ibadah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid ibadah tersebut, yang apabila seseorang menyelisihinya, maka dibolehkan bagi seorang untuk kemudian diperangi sebagaimana Rasul memerangi orang-orang musyrikin jahiliyah. Kita bacakan kelanjutannya. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan kamu juga telah mengetahui bahwasanya pengakuan mereka menetapkan tauhid ar-rububiyyah sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, sehingga Rasul memerangi mereka, menunjukkan mereka bukan sebagai seorang yang muslim. Kalau seorang itu muslim, maka tentulah diharamkan hartanya, darahnya, dan kehormatannya di dalam Islam. Diperanginya orang-orang musyrikin jahiliyah dalam keadaan mereka menetapkan tauhidur rububiyah sebagai dalil. Mereka menetapkan tauhidur rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Kemudian beliau menambahkan, wa anna qasdahumul malaikah wal awil anbiya, dan maksud mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut mereka berikan kepada para malaikat-malaikat, atau mereka berikan kepada nabi-nabi, awil awliya, ataukah para wali-wali, orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan kesyirikan ahlil jahiliyah tidak hanya tertuju kepada menyembah patung, menyembah berhala-berhala, tapi mereka juga menyembah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka juga menyembah para nabi-nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan orang-orang saleh. Mereka sembah, mereka berikan ibadah-ibadah tersebut, doanya mereka berikan kepada para malaikat, para nabi dan aulia, para wali-wali, orang-orang yang saleh. Nazarnya, istighatsahnya juga demikian. Dan dengan sebab perbuatan tersebut menyebabkan mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna syafa'atahum, mereka maksudkan, mereka inginkan dengan mereka memberikan ibadahnya kepada para malaikat, para nabi, para aulia adalah syafa'atnya orang-orang tersebut pada yaumul qiyamah. Wa taqarruba ila Allah bidzalik, mereka memaksudkan dengan apa yang mereka lakukan tersebut untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyembah para malaikat, para nabi, para orang-orang soleh adalah dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengharapkan syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Haula'i syufa'auna 'indallah, mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, kata mereka, seperti yang Allah sebutnya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Huwallazi uhilla dima'uhum wa amwaluhum. Perkara inilah yang menyebabkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka dihalalkan di dalam Islam. Dihalalkan. Rasul memerangi mereka. Allah bahkan perintahkan untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Dan harta-harta mereka dijadikan sebagai ghanimah. Para wanita-wanita mereka dijadikan sebagai tawanan-tawanan perang, sebagai budak. Disebabkan karena mereka memberikan ibadah mereka kepada para malaikat, para nabi, dan para wali-wali tersebut. Mengharapkan syafaat mereka dan mengharapkan dengan apa yang mereka amalkan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini menunjukkan pada jenis kesyirikan yang seperti ini kita melihat teramat banyak, ya kan, dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai umat Islam namun ternyata pada hakikatnya jahil tentang prinsip dari prinsip-prinsip Islam tersebut yang diistilahkan pada zaman kita saat ini dengan kelompok kuburiyun, para penyembah kubur, para penyembah jasad-jasad para nabi-nabi dan orang-orang soleh, orang-orang yang terfitnah dengan jasad-jasad para wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai akhirnya menjadikan ibadah mereka, mereka berikan kepada orang-orang soleh tersebut, dan mereka mengharapkan dengan apa yang mereka amalkan menjadi dekat mulia di sisi Allah, beranggapan itu adalah amalan soleh yang Allah cintai dan Allah ridhai mereka ketika melakukannya. Sehingga mereka harapkan persis sama dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Sawa bisawa, sama persis, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Namun bedanya amalan-amalan yang seperti ini sangat mencolok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan-amalan orang-orang musyrikin yang bukan beragamakan Islam. Kalau pada zaman saat ini kita melihat terjadinya pengkaburan fakta dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rangka untuk memfitnah dakwah tauhid dan menjadikannya sebagai dakwah yang bertentangan dengan Islam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Dikatakan dakwah tauhid sebagai dakwah pemecah belah umat. Dikatakan dakwah tauhid adalah dakwah yang tidak benar. Beristighosah kepada para wali, meminta kepada orang soleh adalah amalan ibadah ketaatan di sisi Allah. Bahkan mereka menuduh dakwah tauhid tersebut sebagai dakwah yang sama sekali bukan dari Islam dan dijadikan sebagai satu pemikiran dari kelompok-kelompok tertentu yang muncul pada akhir-akhir masa sekarang ini yang dikenal dengan kelompok Wahhabiyah. Nah, sehingga pada zaman kita saat ini tatkala masyarakat bahkan yang awamnya ketika mendengarkan dakwah tauhid, ketika mengetahui bahwasanya demikian adalah syirik, ini adalah tauhid, langsung terbayangkan ini ajaran Wahhabi, ya kan gitu. Ini ajaran Wahhabi ini yang mengajarkan demikian. Yang demikian disebabkan karena musuh-musuh tauhid terkhusus pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang merasa terkalahkan dengan dakwah beliau, yang merasa terusir dari negeri Hijaz, negeri Saudiyah, sehingga merasa keyakinan-keyakinan mereka tidak lagi dipakai oleh masyarakatnya setelah sebelumnya mereka berhasil membangun kuburan Baqi sebagai bangunan-bangunan yang megah, yang di bangunan-bangunan tersebut mereka bisa beristighatsah meminta kepada pemilik kuburan masing-masing sahabat Rasul yang dimakamkan di kuburan tersebut. Walhamdulillah dengan dakwah Syekh rahimahullahu taala, dan ketika itu beliau dibantu oleh kerajaan Saudiyah, beliau hancurkan semua bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada zaman sebelum dakwahnya Syekh, kita melihat kuburan Baqi dalam keadaan kuburan Pak sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun sedemikian rupa. Ada kuburannya Aisyah dibangun demikian megah, kuburannya Hasan atau kuburannya sahabat Rasul yang lainnya Utsman bin Affan dan yang semisalnya, kemudian dijadikan sebagai ajang mereka meminta, berdoa, beristighatsah sebagaimana layaknya kita melihat para pemuja-pemuja kuburan orang-orang soleh melakukannya di masa kita saat ini. Ketika mereka terusir, maka jadilah mereka orang-orang yang paling membenci dakwah tauhid, yang dengan kebencian mereka tersebut berupaya untuk memanipulasi umat Islam yang jahil ini, untuk kemudian mengesankan bahwasanya dakwah tauhid ini bukan termasuk dari ajaran Islam, tapi termasuk dari ajaran satu kelompok tertentu yang muncul pada masa-masa akhir. Wali'adzubillah, wali'adzubillah. Padahal demikian jelas nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang prinsip tauhid ini. Demikian pula tak sedikit para ulama-ulama yang hidup pada zaman awal-awal Islam sebelum lahirnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mendakwakan tauhid. Banyak ternyata para ulama-ulama Islam yang membukukan kitab-kitab tauhid, yang membukukan kitab-kitab akidah. Bila mana kita selaraskan dengan apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah, sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian beliau menyebutkan wa arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'an al-iqrar bihi al-musyrikun. Maka setelah keterangan ini kamu akan mengetahui apa itu tauhid yang diseru oleh para rasul-rasul Allah azza wa jalla dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya hingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikun, yang menyebabkan akhirnya orang-orang musyrikun enggan untuk menetapkannya, yaitu tauhid dalam perkara ibadah, tauhid yang diseru oleh semua para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala adalah tauhidul ibadah, bukan yang lainnya. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. kepada kaum 'Ad, Allah utus saudara mereka Hud, yang beliau mengajak kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian ilah, yakni ma'bud yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada kelanjutan ayat ini Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, beberapa ayat yang setelahnya, wa ila samuda akhahum saliha, Allah sebutkan secara rutut dakwah para nabi-nabi Allah azza wa jalla mendakwahkan kepada kaumnya dengan dakwah yang sama, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, mereka mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Demikian pula dalam surat An-Nahl Allah azza wa jalla berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu tughut, kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seluruhnya mendakwahkan kepada umatnya, u'budullaha wajtanibu tughut, sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkanlah tughut, yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikenal dengan tauhid al-ibadah, yang dengannya terjadi peperangan antara para nabi dan pengikut-pengikut mereka dengan orang-orang musyrikin yang menentang dan menyelisihi dakwah para nabi dan rasul tersebut. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qarrara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anna tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusulu min Allah huwa tauhid al-uluhiyah. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menetapkan bahwasanya tauhid yang dibawa oleh semua para rasul-rasul yang mereka terima dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala untuk mereka dakwahkan kepada umatnya adalah tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Li'anna haula'al musyrikin, karena orang-orang musyrikin, bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus di tengah-tengah mereka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu yuqirruna bitauhidir rububiyah, mereka adalah orang-orang yang menetapkan tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam hal penciptaan, pemberi rizki, pengatur alam semesta dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ifradullahi ta'ala fi af'alih, mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah, apakah itu menciptakan, Allah mencipta, mencipta termasuk dari perbuatan Allah, menciptakan langit, bumi, alam semesta ini. Ketika seorang menetapkan Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, maka dia belum menetapkan tauhidul ibadah, yang baru dia tetapkan adalah tauhidur rububiyah. Demikian pula termasuk dari perbuatan Allah adalah menghidupkan dan mematikan serta memberikan rizki, mengatur urusan hambanya. Ketika seorang menetapkan yang melakukan itu seluruhnya hanya Allah saja, bukan selainnya, maka yang ditetapkan dengan pengakuannya tersebut adalah tauhidur rububiyah, belum tauhidul ibadah. Dengan arti kata, dia bukan sebagai ahli tauhid, atau dia bukan sebagai seorang yang muslim, hingga dia menjadikan ibadah satu-satunya ia berikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dia berikan kepada yang lainnya. Ada nafi dan ada itsbat. Ia tetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang dia sembah, dan ada nafi, ia nafikan, ia tiadakan semua sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Inilah konsekuensi dari tauhid, dari makna la ilaha illallah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keutamaan bagi seorang yang meyakini maknanya, yang mengilmui maknanya, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya dalam keadaan meyakininya, akan dijamin memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya Allah adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, yakni mengilmui tauhidul ibadah, yang meyakini konsekuensinya, membenarkannya, memahaminya dengan baik dan benar, Allah pasti akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Karena itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal Islam diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat-tempat perkumpulan kaumnya, mendatangi pasar-pasar mereka yang besar, tempat-tempat mereka berkumpul, bahkan mendatangi orang-orang yang berasal dari luar Arab ketika datang musim haji, mendatangi tempat-tempat perkumpulan mereka, menyeru kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan beruntung. Mereka paham, orang yang mengucapkan kalimat tersebut memberikan konsekuensi meninggalkan kepercayaan kaumnya, menyembah selain Allah, menuhankan Lata, Uzza, Manat, dan memberikan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga membenarkan serta mengucapkan orang yang diberikan iman, hidayah oleh Allah, dan menentangi serta memusuhi kalimat tersebut dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkannya, orang-orang yang ditutup hidayah hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika Abu Talib hadaratul wafah, dalam keadaan mendekati sakaratul maut, mendekati kematian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat, uhajulaka bi'indallahi yaumil qiyamah, yang saya akan membela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah. Namun Abu Talib enggan disebabkan karena ajakan Abu Jahal dan kawannya, hingga akhirnya dia lebih memilih untuk meninggal dalam keadaan mempercayai keyakinannya Abdul Muttalib, yakni melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa ma'a hadza istabaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam dima'ahum wa amwalahum." Bersamaan dengan mereka meyakini tauhidur rububiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Menghalalkan darah mereka dalam arti kata membolehkan seorang muslim untuk memerangi mereka dan membunuh mereka, dan membolehkan seorang muslim untuk merampas harta-harta mereka sebagai ghanimah, serta menawan para wanita-wanita mereka. Nah, ini menunjukkan mereka kafir, bukan sebagai seorang yang muslim, bukan sebagai seorang yang berislam, hingga mereka benar-benar tunduk dan menjalankan konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Naam. Ala annahum ya'buduna al-malaikah wa ghairahum, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang menyembah para malaikat-malaikat Allah dan orang-orang selain mereka. Mimma ya'budunahum minal awliya'i was-solihin, ada yang menyembah orang-orang yang saleh dari kalangan para wali dan orang-orang saleh lainnya. Yuriduna bidzalika ayyuqarribuhum ilallahi ta'ala, mereka menginginkan dengan perbuatan mereka tersebut agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan, walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, yang mereka sembah dari selain Allah, mereka mengatakan kita tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar supaya bisa mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Fa hum muqiruna bi anna Allah wal maqsud walakinnahum yaqsuduna al malaika wa ghairuhum liqarribuhum ila Allah taala. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan yang mereka maksudkan ibadah itu mereka berikan hanya untuk Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memaksudkan mendatangi para malaikat-malaikat tersebut dan orang-orang selain mereka adalah dengan tujuan agar supaya makhluk-makhluk ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalik lam yudkhilhum fit tauhid. Dan bersama dengan ini, dengan perbuatan mereka tersebut, belum memasukkan diri mereka ke dalam perkara tauhid. Dalam arti kata belum mengislamkan pelakunya. Karena antara Islam dengan tauhid adalah dua kata yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seorang yang kafir akan dikatakan berislam bila dia menglafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya dan melakukan rukun-rukun yang ada di dalam kalimat tersebut yang keseluruhannya adalah berhubungan dengan tauhid al-ibadah. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, apa yang dilakukan oleh para kuburiyun. Mereka menyembah orang-orang soleh, bahkan mereka menyembah kuburan-kuburan para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala, adalah bukan sama sekali termasuk dari amalan Islam, bukan sama sekali termasuk. Bahkan perbuatan yang mereka lakukan tersebut pada hakikatnya adalah meniru amalan-amalan orang-orang musyrikin jahiliyah. Meniru amalan-amalan orang-orang musyrikin jahiliyah yang kafir dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, dengan perbuatan mereka tersebut tidak memasukkan diri pelakunya ke dalam Islam. Wal'iyadzubillah. Naam. Kemudian disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, wa hadha tauhid huwa ma'na qauluka la ilaha illallah. Dan tauhid ibadah inilah makna yang terkandung pada ucapanmu la ilaha illallah. Dan sekali lagi yang dimaukan dengan mengucapkan kalimat ini adalah menjalankan konsekuensinya. Sehingga dalam arti kata ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan ternyata dia membatalkan konsekuensinya dengan menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak bermanfaat kalimat tersebut sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang mengingkari tauhid, yang mengingkari tauhid, yakni sesuatu yang disembah dari selain Allah, dia mengingkarinya dalam arti kata tidak menyukainya dan tidak menyembahnya sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, ia membencinya. Karena itu adalah perbuatan kesyirikan yang menodai hak Allah tabaraka wa ta'ala. Yang membencinya. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, memberikan ibadahnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ia dengan itu seluruhnya akan berpegang dengan tali yang kuat, yang kokoh. Lan fisama laha, dan tidak akan terlepas darinya. Artinya, sebagian yang disebutkan oleh ahli tafsir, maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Dia telah berpegang dengan kalimat tersebut. Menunjukkan seorang yang ketika mengucapkannya, dia tidak mengingkari tauhid, bahkan mencintai tauhid. Dan menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhannya, sesembahan-sesembahannya yang dia sembah dari selain Allah. Maka dia belum dikatakan sebagai seorang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam arti kata dengan apa yang dilakukannya belum memasukkan dirinya ke dalam al-Islam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, perkara yang perlu dan perlu untuk kita fahami secara bersama tentang pentingnya nilai dan kedudukan tauhid al-ibadah. Penting dan besarnya nilai kedudukan tauhid tersebut. Naam. Fa innal ilaha indahum, karena sesungguhnya al-ilah di sisi mereka orang-orang musyrikin tersebut, huwa alladhi yuqsadu liajlihi liajri hadhihi al-umur adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk seseorang memberikan kepada dirinya perkara-perkara ini, doa, nazar, menyembelih, meminta pertolongan, isti'anah, istighatsah dan yang semisalnya. Sehingga ilah di sisi mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, maksudnya adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk semua ibadah ini diberikan kepada sesuatu tersebut. Itu ilah di sisi orang-orang musyrikin jahiliyah tersebut. Sawa'an kana malakan, baik sesuatu ini adalah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala, yang seseorang memaksudkannya untuk ia berikan ibadah-ibadah tersebut kepada malaikat tersebut, maka dia ilah dari selain Allah. Au nabiyan, ataukah seorang nabi yang seseorang memaksudkannya untuk ia berikan ibadah itu kepada nabi tersebut, berarti ia ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Au waliyan, ataukah seorang wali, seorang yang soleh yang meninggal dunia, ia berikan ibadahnya untuk sang wali tersebut, berarti dia telah menjadikan ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah pohon, au syajaratan, au qabron, ataukah kuburan, au jinian, ataukah seorang jin, ataukah seorang jin. Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang menjadikan makhluk selain Allah, siapapun bentuknya, baik itu benda mati seperti pohon, kuburan, ataukah batu, ataukah sesuatu makhluk yang hidup seperti malaikat Allah, jin, para nabi, para wali dan yang semisalnya, ia berikan ibadahnya kepada makhluk-makhluk tersebut, maka berarti dia belum menafikan ilah yang terkandung pada ucapan la ilaha illallah. Belum menafikan ilah, karena dia masih menjadikan ilah dari selain Allah Azza wa Jal. Menunjukkan seorang yang benar persaksiannya ketika dia mempersaksikan kalimat la ilaha illallah adalah dengan menafikan semua ilah-ilah yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia berikan sesembahan tersebut hanya untuk Allah, tidak selainnya. Dan inilah arti dari tauhid. Nah, lam yuridu anna ilah, bukan yang dimaukan dengan arti ilah adalah al-khaliq, al-raziq, zat yang mencipta, zat yang memberikan rezeki, al-mudabbir, zat yang mengatur alam semesta. Bukan ilah yang dimaksud pada syahadat tersebut. Ini bukan ilah. Fa'innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahda, karena mereka orang-orang musyrikin jahiliyah mengetahui bahwasanya itu seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan Allah adalah pencipta mereka, tidak ada pencipta selain Allah, mereka mempercayainya. Mereka menetapkan Allah adalah pemberi rizki mereka, tidak ada pemberi rizki selain Allah, mereka menetapkannya. Mereka menetapkan yang mengatur alam semesta adalah Allah, tidak ada bersama Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan bukan itu makna ilah yang dimaukan pada arti syahadah la ilaha illallah. Kalau ternyata kita paksakan untuk mengartikan arti ilah di dalam kalimat syahadat ini adalah la khaliqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah saja. La raziqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Wala muhyi wala mumit illallah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah saja. Maka pastilah kita akan mengatakan orang-orang musyrikin jahiliyah adalah seorang yang berislam. Nah, karena mereka menetapkan konsekuensi-konsekuensi yang demikian. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu kama qaddamtu lak. Karena mereka orang-orang musyrikin jahiliyah mengetahui dan menetapkan bahwasanya itu seluruhnya adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah saja, sebagaimana keterangan yang beliau uraikan pada pembahasan yang sebelumnya. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bi lafdhi sayyid. Dan yang dimaukan dengan ilah pada lafaz ini adalah yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini dengan lafaz sayyid. Dengan lafaz sayyid artinya pemujaan, pemujian kepada seorang wali, orang soleh yang telah meninggal dunia. Itu sayyid, sayyid Badawi, sayyid fulan, sayyid fulan, yang mereka memuji mereka dan mengkutuskan orang-orang tersebut dan menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai ajang mereka memberikan ibadah-ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilah yang wajib bagi seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini untuk mereka mengingkarinya. Fa'atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka ketika mereka menjadikan ilah-ilah dari selain Allah tersebut. Nabi mendakwahkan kepada mereka untuk meninggalkan apa yang mereka sembah dari selain Allah tabaraka wa taala. Yad'uhum ila kalimati tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mau mengucapkan kalimat tauhid. Wahia la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, nanti kita akan bacakan apa namanya syarahnya. Kita akan sebutkan dulu matannya. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafziha. Yang dimaukan dengan kalimat ini adalah maknanya, bukan hanya sekedar menglafadzkan. Ini mohon diperhatikan. Wal kufarul juhal ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalimah huwa ifradullah ta'ala bit-ta'alluqi bihi. Orang-orang kafir yang jahil, orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya mengetahui bahwasanya yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut yang Rasul memerintahkan mereka untuk mengucapkannya, yang dimaukan dengannya adalah mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan seseorang menggantungkan semua keinginan-keinginannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari sesuatu tersebut. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, karena sesungguhnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Shad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah lelaki ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu perkara yang sangat mengagumkan. Ilah di dalam ayat ini maknanya adalah sesuatu yang tadi beliau sebutkan, yang dimaksudkan ketika seorang menjadikan sesuatu tersebut, ia berikan ibadahnya untuknya, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilah di dalam ayat ini adalah sesuatu yang seseorang ia berikan ibadahnya kepada sesuatu tersebut, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ibadah itu bentuknya doa? Apakah ibadah itu bentuknya tawakal? Apakah ibadah itu bentuknya adalah isti'anah, memohon bantuan, pertolongan, istighathah, nazar, dan yang semisalnya? Ketika seseorang memberikan ibadah kepada sesuatu selain Allah, maka berarti dia telah menjadikan untuk Allah ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia sebagai seorang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, menyebabkan halal darahnya dan halal pula hartanya. Wal iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah faham makna kalimat tersebut. Dengan fahamnya mereka, karena konsekuensinya mengharuskan mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka sebagaimana yang diyakini oleh nenek moyang mereka, akhirnya menyebabkan mereka enggan untuk mematuhi dan mendengarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa idza arafta anna juhalal kufar ya'rifuna dzalik, bila engkau mengetahui bahwasanya orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir musyrikin jahiliyah mengetahui konsekuensi tersebut, makna tersebut, makna ilah pada kalimat la ilaha illallah, mereka mengetahuinya. Fal'ajibu mimman yadda'il islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah, maka sungguh sangat disesalkan dan sangat mengherankan seorang yang telah mengaku dirinya sebagai seorang yang berislam, seorang yang mengaku dirinya sebagai umat islam, berKTP-kan islam, namun ternyata tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini. Tidak faham tafsirnya. Ketika ditanya apa tafsir kalimat ini sehingga menyebabkan akhirnya kau masuk ke dalam surga, menyebabkan kau masuk ke dalam Islam, menyebabkan dijaga darahmu, kehormatanmu dan hartamu di dalam Islam, ia jahil akan maknanya. Ia dengan kepolosannya mengatakan maknanya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La khaliqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Dengan konsekuensi-konsekuensi rububiyah yang sama persis ditetapkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi dan memusuhi Islam. Nah, sama persis antara mereka dengan orang-orang musyrikin tersebut. Nah, ma'arafahu juhalul kufar, sehingga dia jahil dengan sesuatu yang dimengerti, difahami oleh orang-orang jahil dari kalangan kufar musyrikin jahiliyah. Naam. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuzu bihurufiha, bahkan dia menyangka bahwasanya la ilaha illallah yang dimaukan dengannya hanya sekedar menglafazkan huruf-hurufnya saja. Cukup menglafazkan sudah mendapatkan keutamaan. Barang siapa yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehari 1000 kali, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Sudah cukup. Yang dimaukan hanya sekedar menglafazkan huruf-hurufnya saja. Dalam keadaan wal'iyadzubillah, wa ya subhanallah, jahil mereka tentang tafsir kalimat la ilaha illallah tersebut. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, tanpa ada keyakinan di dalam hati-hati mereka sedikit pun dari makna kandungan yang ada di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Wal hadiq minhum yadhunnu anna ma'naha, seorang yang pintar yang cerdas di antara mereka menyangka maknanya adalah la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali hanya Allah, kata mereka. Fala khaira fi rajulin juhalul kufar a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan sedikit pun, kata beliau rahimahullah, pada diri seseorang yang orang-orang kafir lebih berilmu dibandingkan dirinya terhadap makna la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan baginya. Menunjukkan dia sangat rawan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi kalimat tersebut. Sangat rawan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara kemurtadan. Perkara kemurtadan tidak hanya seseorang berganti agama yang sebelumnya Islam, sekarang berKTP-kan Nasrani ataukah Yahudi ataukah Buddha dan yang semisalnya Hindu. Tapi termasuk dari jenis kemurtadan yang pertama yang disebutkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab mereka adalah al-isyraku billah, ketika seorang menjadikan sekutu selain Allah yang ia berikan ibadahnya sebagaimana ia berikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk benar-benar memahami kalimat tersebut. Rasul selama 10 tahun ketika beliau mendakwakan Islam di kota Mekah, yang beliau prioritaskan adalah mengajarkan kepada para sahabatnya, mendakwahkan kepada orang-orang musyrikin agar mereka faham dan agar mereka menjalankan kalimat La ilaha illallah, sehingga syariat kewajiban sholat 5 waktu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah berlalu 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah tauhid. Naam, demikian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid ini di tengah-tengah umatnya. Naam. Baru kemudian setelah 3 tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 5 waktu di kota Mekah hingga tiba berhijrahnya Rasul dan para sahabatnya ke kota Madinah. Dan syarat-syarat Islam yang lainnya, semisal zakat, azan, puasa dan yang semisalnya, baru Allah Azza wa Jalla syariatkan setelah berhijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Demikian pula al-amru bil ma'ruf, perintah untuk memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, serta berjihad, Allah syariatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tinggal di kota Madinah. Ini menunjukkan yang perlu untuk kita perhatikan secara bersama dan perlu untuk kita prioritaskan dalam mempelajari ad-din ini adalah at-tauhid, memahami la ilaha illallah dengan pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Rasul dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan antara seorang yang telah meyakininya, menglafazkannya dan menjalankan konsekuensinya dengan keadaan orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman jahiliyah. Sehingga la ilaha illallah dikatakan sebagai miftahul jannah, kunci surga bagi seorang yang menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, rukun-rukunnya, meyakininya, membenarkannya dan mencintainya, serta mengikhlaskan niatannya ketika dia menjalankan itu seluruhnya hanya karena Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.